Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan terkait dengan fiqh hadis Hadithul Ahkam, hadith-hadith terkait dengan fikih ibadah. Di awal-awal kitabus salat terkait dengan mawaqitus salawat, waktu-waktu salat. Dari apa yang disebutkan dari hadith-hadith yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, kita telah baca sebagiannya hadith Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr min al-ghalas, dalam kondisi masih gelap ketika yakni pernah memulai dan hingga selesai. Dan telah kita sebutkan mulai waktu salat subuh tulu'il fajr As-Sadiq, mulai munculnya fajar As-Sadiq, fajar ada dua, yaitu Al-Fajru Al-Kadhib dan Al-Fajr As-Sadiq. Fajar Al-Kadhib muncul dan disebutkan Al-Fajru Al-Kadhib, fajar bohongan, dikarenakan fajar tersebut muncul, nampak keluar, kemudian menghilang. Dia nampak di atas dan dia yaitu apa namanya dari ufuk itu dari bawah ke atas berbentuk seperti ekor serigala memancar ke bawah dan kemudian sinarnya setelah itu menghilang. Berbeda dengan Al-Fajru As-Sadiq, maka dia muncul di sepanjang ufuk timur dari utara hingga selatan dan semakin lama sinar tersebut semakin naik dan semakin merata, semakin kuat hingga munculnya matahari dan kemudian terus menerangi seluruh penjuru langit, bukan hanya putih yang menerangi di timur saja, semakin siang kemudian semakin merata, sehingga disebut Al-Fajr Al-Sadiq, fajar yang sungguhan, fajar yang jujur. Dan itulah batas waktu awal mulai masuk subuh. Terkadang munculnya fajar tersebut kondisi langit secara keumuman masih gelap, meskipun fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur dan telah sah memasuki salat subuh, namun terkadang langit masih gelap. Dan di sana datang hadis apa yang disebutkan asfirru bil fajr fa innahu a'zamu li ujurikum, hadis Rafi bin Hudayj, dinukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kuningkanlah fajar karena sesungguhnya yang demikian itu lebih besar pahala bagi kalian. Diterangkan oleh para ulama anutala yang dimaksud adalah memperpanjang bacaan sholat subuh, ya, sehingga selesainya sampai ketika langit mulai menguning, yakni saking panjangnya bacaan. Tetapi sebagaimana hadis Aisyah, suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat membaca Quran hingga selesai, para wanita pulang ke rumah-rumah mereka masih dalam kondisi tidak dikenali, minal ghalas, karena kegelapan malam. yang masuk. Kemudian juga telah kita lewati hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang juga menyebutkan beberapa waktu-waktu salat. Begitu pula telah kita baca hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu yang ditanya tentang bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat-salat fardu, yakni pada saat apa waktu-waktunya. Maka Abu Barzah Al-Aslami menerangkan dengan hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu, dari mulai salat zuhur hingga kemudian salat al-ghadah atau salat subuh. Dan hadis-hadis yang berikutnya juga masih terkait dengan waktu-waktu salat. Kita baca dulu, kemudian kita akan membahas tentang mawaqitu salat tersebut secara lebih detail insyaallah taala. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Aliin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di saat peperangan Khandaq, yaitu pada saat pada hari perang Al-Ahzab. Disebut dengan Al-Ahzab, disebut juga dengan Al-Khandaq. Al-Ahzab dikarenakan orang-orang musyrikin, kabilah-kabilah Arab yang musyrik, mereka bersatu padu berkumpul untuk menyerang Islam dan kaum muslimin di Madinah, sehingga disebut pasukan mereka yang gabungan tadi, hizb-hizb, menjadi banyak, disebut Al-Ahzab, pasukan gabungan. Disebut juga Al-Khandaq dikarenakan perang tersebut teringat dan terbedakan di antara ghazwah yang lain-lainnya, peperangan yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya khandaq, yaitu parit yang digali di pinggir Madinah dalam rangka melindungi kaum muslimin dan yaitu penduduk Madinah dari serbuan pasukan gabungan tersebut yang datang dari luar hendak merangsek menuju Madinah di antara dua bukit dan seterusnya atas usul Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang mereka dan menukilkan bahwasanya mereka dahulu di Persia ketika ingin menghalau pasukan musuh yang besar, maka mereka bikin parit yang lebar dan dalam untuk menahan laju mereka merangsek masuk menyerbu, sehingga kuda-kuda mereka tidak bisa melompat, tidak bisa masuk. Begitu pula sejumlah pasukan. Dan Salman Al-Farisi usulnya secara ringkas diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan penggalian tersebut sebelum kedatangan Al-Ahzab, hingga terjadi apa yang terjadi. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada Yaumul Khandaq tersebut, yaitu tahun 5 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna 'anil salati al-wusta hatta ghabatish syams." Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api neraka, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari melaksanakan salat wusta, salat pertengahan, yaitu salat al-ashr sebagaimana nanti akan disebutkan, hatta ghabatish syams, sampai tenggelamnya matahari, sampai hilangnya matahari, yakni di ufuk barat tenggelam. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat muslimin mengerjakan salat asar karena disibukkan oleh serbuan-serbuan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan balasan atas mereka yang telah melalaikan kaum muslimin, menghalangi kaum muslimin dari melaksanakan ibadah agung kepada Allah Subhanahu wa taala, satu di antara salat-salat fardu yang mulia, yaitu salat asar. Fi lafdhin li muslim, dan dalam sebuah lafaz dalam riwayat lima Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaghaluna 'anil salatil wusta, salatil ashr, tsumma sallaha bainal maghrib wal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta. Kemudian diterangkan yaitu salat asar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tersebut, salat asar, antara maghrib dengan isya, antara maghrib dan isya. Yakni antara waktu ba'da maghrib dan isya dilaksanakan salat asar tersebut setelah matahari tenggelam, karena terrepotkan, terhalangi oleh peperangan Khandaq tersebut. Ini khususnya terkait dengan salat asar dan terhalanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melaksanakannya pada waktunya, kemudian segera melaksanakannya begitu ada kesempatan. Kita tambahkan beberapa hadis yang setelahnya karena terkait dengan waktu-waktu salat, sekaligus kita baca, kemudian nanti kita baru bahas waktu-waktu salatnya. Qala wa lahu an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala juga meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tentunya dengan sanadnya dalam kitab sahih. Qala bahwa Ibn Mas'ud berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil asr. Dahulu orang-orang musyrikin menghalangi, merintangi atau menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan salat asar. Hatta ihmarratis syams, sampai matahari betul-betul memerah, bukan hanya menguning, mulai memerah. Awis farrat, dan disebut dalam di sini rawi ragu, ihmarratis syams awis farrat, sampai matahari memerah ataupun menguning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna 'anil salatil wusta, salatil asr, mala Allahu ajwaqahum wa quburahum nara, aw hasyallahu ajwaqahum wa quburahum nara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asr. Semoga Allah memenuhi ajwaq, jamak dari jauh, semoga Allah penuhi lambung-lambung mereka, rongga-rongga perut mereka, dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Atau demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kenai lambung-lambung mereka, kubur-kubur mereka dengan api neraka. Baik. Dan di sana ada beberapa hadis juga setelahnya terkait dengan waktu-waktu salat. Ya. Kita tambahkan satu lagi, atau mungkin nanti saja kalau tersisa waktu hadis dahulu. Tapi kita baca dulu di antara faedah-faedah hadis yang telah kita baca ini. Di antara faedah terpenting adalah bayan mawaqitu shalawatil khams. Di antara faedah terbesar dari hadis-hadis ini adalah adanya penjelasan akan waktu-waktu sholat fardu yang lima, terutama hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Abu Barzah al-Aslami yang lalu kita baca. Begitu pula juga di sana ada hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh mu'allif rahimah ta'ala, juga semakin memperkuat pembahasan terkait dengan penetapan waktu-waktu sholat yang lima. Dan telah kita sebutkan, yakni banyak para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, yakni menjelaskan, ketika menjelaskan memulai dengan sholat duhur, ya, telah kita jelaskan karena di sana ada kisah malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Isra Mi'raj, adanya perintah untuk mengerjakan sholat lima waktu dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung, dari 50 waktu jadi 5 waktu sehari semalam. Kemudian langsung disusul hari berikutnya Jibril datang mengimami sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 hari 2 malam, 10 kali sholat, mengajarkan pelaksanaan sholat pada waktu-waktu yang ditetapkan. Dan saat itu Jibril datang pertama kali pada hari setelah Isra Mi'raj, pada waktu sholat duhurnya. Sehingga banyak para ulama ketika menjelaskan memulai dulu dalam sholat duhur. Tetapi ada sebagian ulama yang juga menjelaskan memulai dari penjelasan sholat waktu sholat subuh. Dan wa'alam sawi ini zahiri apa yang kita dapati dari penulis Al-Hafidz Ibnu Al-Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dia menyebutkan yang pertama hadits Aisyah tentang masalah sholat subuh. Para wanita pulang belum dikenali karena gelap subuh. Demikian pula juga disebutkan setelahnya di Jabir lebih umum. Kemudian hadits Abu Barzah Aslami juga lebih umum. Kemudian tentang hadits yang tadi kita baca, hadits Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud tentang sholat asar. Ya. Kemudian yang setelahnya di Ibnu Abbas tentang sholat al-Isya. Dan ada pun maghrib dan keumuman waktu-waktunya ada dalam hadis Jabir bin Abdullah dan Abu Barzah al-Aslami. Terkait dengan waktu ini, waktu zuhur yang pertama, yabda waktuha idza zalat asy-syams. Waktu sholat ada bidayatan wa nihayatan. Kapan awal waktiha dan kapan akhir waktiha. Awal waktunya kapan, akhir waktunya kapan. Tentang sholat zuhur, dimulai waktu disyariatkannya sholat, dan telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang syarat, di antara syarat sholat yang amat penting adalah dukulul waktu, masuknya waktu. Ya, meskipun seseorang sudah melengkapi syarat-syarat sah sholat yang lain, satrul aurat, istiqbalul qibla, menghadap qibla, nutup aurat, taharah, bersuci dari hadat kecil dengan berwudu atau hadat besar dengan mandi dan seterusnya, tapi dia sholat zuhur jam 10 belum masuk waktu, ya, tetap tidak akan diterima. Maka yang terasa syarat penting dalam syarat sah sholat adalah dukulul waktu sholat, masuknya waktu sholat. Dan Allah menyatakan inna sholata kanat alal mu'mini kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya sholat itu telah Allah wajibkan pada waktu-waktu. Baik, sholat zuhur kapan mulainya adalah ketika zawalu syams. Makna leperleksnya adalah tergelincirnya matahari. Apa maksudnya? Matahari dari ufuk timur terbit, kemudian naik ke atas sampai di tengah. Ya. Sebagai ulama menyatakan berhenti sejenak, kemudian bergeser ke barat, ya, dan bayangan berubah. Yang tadinya matahari di timur, bayangan di barat, kemudian di atas tepat di tengah. Ketika matahari mulai tergelincir ke barat, bayangan ke timur, maka itu yang disebut zawal syams. Tergelincirnya matahari, waktu masuknya sholat zuhur. Ketika matahari dari arah timur naik ke atas hingga tepat di tengah dan mulai masuk condong ke barat dan bayangan berubah menjadi di timur, maka itulah saat masuknya waktu sholat zuhur. Dan ini ijma'an, dengan ijma' kesepakatan ulama, tidak ada khilaf di antara ulama tentang ijma'. Ini dinukil sejumlah ulama, di antara mereka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukilkan ijma' ini. Ada pun dalam hadis, di sana ada hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, yang sebenarnya menyebutkan tentang waktu-waktu sholat secara global, ya, bukan hanya zuhur, tetapi juga waktu-waktu yang lainnya. Hadis Abdullah bin Amr bin As ada dalam riwayat Muslim nomor 612, bisa dirujuk ke sana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waktu zuhri idza zalatis syams. Wakana dzillu rajuli katulihi malam yahdural asr. Waktu zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir, yakni mulai ke barat, itu masuk pertama kali. Wakana dzillu rajul katulihi, dan adalah bayangan seseorang sama dengan panjang bayangannya. Malam yahdural asr. Selama belum datang waktu asar, selama belum masuk waktu asar. Sehingga apa yang disebutkan akhir waktu zuhur adalah awal waktu asar, langsung bersambungan, tidak ada jeda. Setelah habis setelah zuhur, kemudian langsung masuk, setelah itu awal waktu sholat al-asar. dan panjang seseorang sama dengan panjang bayangannya, ini secara global. Anggaplah seseorang tingginya ada yang 1,5 meter, maka panjang bayangannya juga 1,5 meter. Ada orang panjangnya 2 meter tingginya, maka bayangan yang dia dapati juga 2 meter. Ya. Ini akhir waktu azhar. Tetapi pada prakteknya, pada perincian detailnya, kadang-kadang butuh ditambahkan fai'uz zawal. Fai'uz zawal adalah bayangan yang tersisa di saat posisi matahari tepat di tengah ufuk langit atau tepat di tengah langit. Ya, matahari dari timur kemudian naik ke atas, terbit, ketika tepat di tengah di banyak musim, maka meskipun tepat di tengah, logikanya kan kalau pas tepat di atas ada benda berdiri, bayangannya itu enggak ada karena tepat pas bayangan itu ada di bawah kakinya. Tetapi di banyak musim bayangan itu tetap ada, ya. Ima agak di utara atau di selatan, bayangan itu tetap ada. Tetapi secara global, panjang bayangan itu ketika matahari muncul, kan di sebelah timur bayangannya itu panjang. Semakin matahari naik ke atas, bayangan kan memendek. Semakin naik ke atas, bayangan tambah pendek. Sampai ketika matahari tepat di atasnya, ya kalau persis tepat di atasnya, bayangan hilang. Di bawahnya persis. Tetapi di banyak musim dia masih tetap ada di arah utara atau selatannya. Ini yang disebut fai'uz zawal. Tambahan ini. Kemudian setelah matahari tergelincir ke arah barat, berganti bayangan itu ke arah timur dan dia semakin memanjang. Semakin matahari turun, semakin memanjang lagi. Ya, sehingga ketika matahari tepat di tengah, itulah titik tolak antara ketika proses bayangan itu memendek dari pagi tambah siang tambah pendek bayangan tambah pendek sampai titik klimaks pendek, paling pendek, setelah itu dia memanjang lagi. Paham? Maka proses ketika bayangan itu paling klimaks pendeknya, jarak pendek bayangan terpendek, ya, bayangan benda itu paling pendek setelah dari pagi panjang memendek karena matahari semakin naik, paling pendek kapan? Kemudian ketika dia berhenti dan kembali memanjang, maka itulah waktu zawal, masuknya waktu zuhur. Entah bayangannya itu betul-betul hilang, karena di satu waktu memang mungkin matahari tepat di atas, mungkin entah 0 derajat atau berapa, artinya tepat di atas, bayangan seseorang persis di bawahnya. Gak ada di kanan kirinya, sebelah utara, sebelah selatan, gak ada. Betul-betul tepat di bawahnya. Tetapi di banyak musim matahari terkadang ada bergeser sedikit ke utara ataupun ke selatan, sehingga otomatis kalau matahari itu agak ke utara sedikit, ya bayangan itu ada di selatan, ya kan? Kalau matahari agak ke selatan sedikit, maka bayangan itu ada di sebelah utaranya. Demikian, tapi tetap bayangan itu prosesnya memendek sampai paling pendek, kemudian dia akan memanjang kembali. Sama saja apakah betul-betul pendeknya sampai hilang bayangannya titik di bawahnya, atau masih tersisa sedikit. Seandainya tersisa 10 cm, maka kapan akhir waktu sholat zuhur? Ketika panjang bayangan benda sama dengan yaitu panjang bendanya ditambah fai'uz zawal ini. Jadi tinggi tongkat kita tancapkan tepat lurus tongkatnya. Jangan tongkat itu miring bergeser ke utara ke selatan, tapi betul-betul dibandul lurus tongkat kita tancapkan 1 meter. Maka kemudian ketika matahari di atas dan zawal ke barat, bayangan itu mulai memanjang ke arah timur. Semakin panjang. Jadi 10 cm dia, 11 cm, 12 cm, terus 1,5 meter, 1 meter. Ketika panjang tongkatnya 1 meter. Dan sementara tadi ketika di tepat matahari di tengah ada fai'uz zawal 10 cm, maka akhir waktu sholat zuhur adalah 1 meter juga panjang bayangan ditambah dengan 10 cm fai'uz zawal. Bisa dipahami ini? Alhamdulillah, semoga apa yang kita sebutkan tadi pelan-pelan bisa dipahami. Ya. Jadi secara global tadi akhir waktu zuhur ketika panjang benda sama dengan panjang bayangannya, secara global. Tapi secara praktek betul ditambahkan fayzawal. Alhamdulillah. Paham ya? Insyaallah secara global sudah memahami. Alhamdulillah. Baik. Dan kapan mulai waktu zawal tadi? Titik ketika berbalik proses bayangan memendek sampai titik paling pendek. Kemudian bayangan itu kembali memanjang lagi. Matahari ketika ke barat terus semakin turun panjang, bayangan kembali semakin panjang. Yang tadinya memendek semakin kembali memanjang setelah waktu zawal. Waktu awal masuknya waktu salat zuhur dengan ijma. Adapun akhir waktu salat zuhur kana dhillur rajul katulis bin hadits Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika panjang seseorang sama dengan panjang bayangannya. Ini secara global selama belum masuk waktu asar. Dan kemudian tentang waktu salat al-asr, yang kedua tentang pelaksanaan waktu salat al-asr, bidayatu waktiha awal waktu salat al-asr adalah ketika ada yakni ziyadatu dhillu asy-syai' mithlahu, ada tambahan sedikit dari panjang bayangan yang semisal dengan panjang bendanya. Tadi tongkat sudah kita tancapkan 1 meter. Ketika panjang bayangan sama 1 meter, ini secara global, maka itulah akhir waktu zuhur. Ketika sudah 1 meter 1 senti, 1 meter lebih sedikit, itulah awal masuk waktu asar. Bisa dipahami? Baik. Tetapi ketika ada faizawal, ketika matahari tepat di tengah, masih sisa bayangan 10 senti, maka 1 meter tadi ditambah 10 senti, 1 meter 10 senti, itulah akhir waktu zuhur. Dan ketika 1 meter 11 senti masuk sedikit, ya lebih sedikit, itulah awal waktu sholat asar. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Jadi tergantung ketika matahari tepat di tengah, ada faizawalnya enggak yang tadi kita sebut. Kalau enggak ada tepat titik di tengah, ya berarti persis bayangan 1 meter untuk panjang tongkat 1 meter. Tongkat 2 meter, ya panjang bayangannya 2 meter. Tapi kalau saat matahari tepat di tengah, bayangan tidak habis, sisa 10 cm misalnya, maka tambahkan. Atau sisa 20 cm, ya tambahkan 20. Misalnya tongkat 2 meter, ketika faizawal 20, berarti akhir waktu zuhur ketika panjang benda, bayangan benda tersebut 2 meter 20 cm. Kapan awal waktu asar? Ketika masuk lebih sedikit dari itu, maka sudah habis waktu zuhur dan masuklah waktu al-asr. Dan kapan demikian waktu akhir waktu salat al-asr? Waktu asr akhirnya memiliki 2 waktu. Waktu ikhtiari dan waktu ittirari. Akhir salat asr memiliki 2 waktu. Waktu ikhtiari, waktu dalam kondisi seseorang masih longgar, bisa memilih. Maka demikian selama matahari belum menguning, demikian semestinya dia tidak menunda sampai kondisi langit menguning. Matahari di saat sore ketika ba'dal asr masih putih biasa, tapi semakin sore terlihat apa, semakin menguning. Bayangan itu menguning sampai menjelang maghrib semakin memerah. Ya, seperti maka selama belum menguning matahari, maka demikian waktu asar bisa dilaksanakan. Adapun waktu ittirari adalah waktu seorang dalam kondisi terdesak. Dia ketiduran atau dia tidak bisa gerak karena menyusui putrinya atau putranya. Seorang ibu-ibu menyusui anaknya, tidak bisa ditinggal, menangis. Maka dia ba'dal asar adzan masih terus di kasurnya, di ranjangnya, sampai terus kemudian menguning. Selama matahari belum tenggelam, maka masih bisa dia melaksanakan sholat al-asar. Tetapi ketika dia longgar, tidak ada apa-apa, tidak boleh dia mengakhirkan setelah matahari menguning. Dalil ini semua tentang sholat asar, ya, adalah yang disebutkan di antara hadits Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi, wakana dhillur rajul katulihi malam yahduri al-asr. waktu sholat zuhur akhirnya dah, ketika panjang bayangan sama dengan bendanya ya, selama belum datang waktu asar, berarti akhir habisnya waktu sholat zuhur itu awal waktunya. Baik. Kemudian akhir waktu sholat asar dilanjut hadis, lanjutan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa waktul asar malam tasfar wasyams, dan adapun waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu asar selama malam tasfar wasyams, selama matahari belum menguning. Baik. Ini secara global. Di sana ada beberapa perincian yang lain, yakni dalam hadis Jibril disebutkan Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin, mengajari beliau, mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar ya, pada hari yang kedua ya, maka diakhirkan salat al-asr hingga matahari menguning. Bahkan dalam sebuah riwayat al-qa'il yaqul qadih marrat asy-syams, matahari telah memerah, disebutkan ya, demikian. Ini tentang salat al-asr. Kemudian oleh karena disebut itu waktu darurat atau waktu ittirari, dan ketika terdesak atau kepepet seseorang karena kondisi tidak memungkinkan dia tinggal baru bisa sholat asar, maka selama matahari belum tenggelam dia masih bisa teranggap sah melaksanakan sholat asar tersebut. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghrib asy-syams faqad adraka al-asra. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat saja salat asar sebelum matahari tenggelam, sungguh dia telah mendapatkan salat asar. Adapun seseorang menunda-nunda, nanti salat sampai azan maghrib, jelas sekalian saya asar dan maghrib, maka tidak diterima. Karena syarat di antara syarat salat sahnya salat adalah dukhulul waktu, maksudnya waktu salat pada waktunya, dan ini sudah terlewat. Inna salatakan alal mu'minina kitaban mawqutan, dan masing-masing salat telah Allah wajibkan masing-masing sesuai dengan ketetapan waktunya. Jangan salat sebelum waktunya dan jangan salat setelah habis waktunya. Adapun seseorang karena kondisi darurat atau kondisi yang lain atau kondisi terdesak atau uzur ketiduran, dia qada, maka ini perkara lain. Adapun dia kondisi longgar, dia tunda-tunda sampai akhir waktu sholat meskipun masih ada, itu terancam, dan itu ciri di antara sifat sholat munafik. Tilka sholatul munafik dijelaskan dalam hadis ketika menerangkan ayat Allah SWT, fawailul musallin alladzina hum as-salatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya, dari sholatnya yang menunda-nunda waktu sholat hingga hampir habis waktunya, kemudian dia segera kerjakan sholat dengan sangat cepat. Dikatakan dalam hadis Nabi sudah selesai mengatakan tilka sholatul munafik, itulah sholat orang munafik, dan diulang-ulang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika seorang sengaja menunda-nundanya sampai habis waktunya, maka ini tidak sah sholat apa yang disebutkan, kecuali seorang ketiduran, manaman sholatin au nasiyah baik fakantaratuha fasolatuha hina dhakaraha, barang siapa ketiduran dari sholat atau dia terlupa darinya, maka kafarahnya adalah mengerjakan sholat itu segera kapan dia teringatnya, setelah memenuhi itu syarat-syarat yang lain, berwudu dan seterusnya tentunya. Baik, kemudian pula sholat asar ini juga sebagaimana keumuman sholat-sholat yang lainnya juga dianggap baik ketika disegerakan. Dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang pernah kita baca yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-asr wasyamsu naqiyah. Nabi salat asr yang lalu kala yusalli dhuhra bil hajira wal asr wasyamsu naqiyah. Nabi salat asr ketika matahari masih bening, masih bersih, tidak ada kekuning-kuningan, tidak ada warna rona kemerah-merahan, masih bening. Maka itu menunjukkan segera. Kita lanjut sekarang. Itu tadi tentang pembenaran penjelasan waktu salat khususnya zuhur dan asar. Dan bagaimana dalam hadis-hadis tersebut ditunjukkan Nabi SAW menyegerakan salat tersebut pada asalnya. Dan insyaAllah pada pertemuan lain insyaAllah kita terangkan ada beberapa kondisi yang kebaik beberapa salat tersebut diakhirkan. Tapi secara asal, secara umum disukai untuk salat-salat tersebut as-salatu ala waqtiha sebagian riwayat, yaitu menunjukkan di awal waktunya sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tadi Nabi melaksanakan salat asar wasyamsu taqiyah, matahari masih jernih. Dan dalam hadis Abu Barzah al-Aslami disebutkan wa yusalli al-asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wasyamsu hayyah. Dan Nabi SAW melaksanakan salat asar, kemudian salah seorang dari kami kembali ke rumahnya di ujung kota Madinah sementara matahari masih hidup. Ini matahari masih ya, jelas masih cermin menunjukkan yaitu segerakan waktu tersebut. Dan terkait khusus tentang masalah salat al-asr, salat al-asr memiliki sekian banyak keutamaan dan oleh karenanya dalam syariat diperhatikan lebih. Bukan bermakna salat-salat yang lain tidak penting, salat lima waktu semua penting. Tapi salat asar ada perhatian khusus. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas salawat wa salatil wusta." Hafidhu 'alas salawat, jagalah salat-salat. Wa salatil wusta, dan salat yang tengah, salat wusta. Para ulama memang khilaf, apa yang dimaksud salat wusta? Tetapi sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimah taala, ya, berdasarkan perhatikan hadis tadi sebagaimana juga dalam hadis yang kita baca dalam bab ini, hadis Ibnu Mas'ud, syaghaluna an salatil wusta salatil asr, mereka menyibukkan kita dari salat wusta yaitu salat asar. Jelas demikian disebutkan. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, ya'muru ta'ala bil muhafadha 'ala salawati awqatiha wa hifdhi hududiha wa ada'iha fi awqatiha wa khassa ta'ala min bainiha bi mazid at-ta'kid as-salatul wusta. Allah memerintahkan kita untuk menjaga salat-salat pada waktunya dan menjaga batasan-batasannya, pelaksanaan pada waktu-waktu masing-masingnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penjelasan, penegasan salat wusta dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Kemudian pula juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, atau sebelum beliau Imam Nawawi rahimahullah taala, walladhi taqtadhihi al-hadith as-sahihah annaha al-asr wa huwa al-muhtar. Yang ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih bahwasanya salat wusta adalah salat asar. Itulah yang pendapat yang terpilih. Kata Nawawi rahimahullah taala. Imam Syaukani mengatakan wa huwa al-madhhabul haqq, itulah madzhab yang benar. Ibn Taymiyyah mengatakan thabata bin nusus as-sahihah anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna salatal wusta hiya al-asr. Telah sahih dari nas-nas hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwasanya salat wusta adalah asar. Hadza amrun la yashukku fihi man 'arafa al-ahadits al-ma'thurah. Ini perkara yang tidak diragukan oleh setiap orang yang tahu hadis-hadis yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari satu sisi. Keistimewaan yang lainnya disebutkan ancaman dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, man taraka salatal asr faqad habita amaluhu, barang siapa meninggalkan salat asar sungguh telah gugur amalannya. Dalam riwayat lain disebut muta'ammidan, meninggalkannya dengan sengaja. Dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alladhi tafutuhu salatul asr fakannama wutira ahlu wa malu, orang yang terlewatkan tidak melaksanakan sholat asar seakan-akan dia baru saja kehilangan anggota keluarganya dan harta bendanya. Seorang ditinggal meninggal orang keluarganya bagaimana, dan demikian pula harta bendanya disebutkan demikian atau tertimpa musibah padanya. Demikian pula di antara yang menunjukkan istimewa sholat asar dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardai dakhalal jannah." Siapa sholat dua dingin, dua bardai, akan masuk jannah. Hadis muttafaqun alaih. Diterangkan para ulama bardain adalah dua waktu salat, salat subuh dan salat asar. Karena itu adalah peralihan dari malam mau ke siang subuh. Dari siang mau ke yakni malam sebelum maghrib, sebelum tenggelam matahari adalah al-asar. Dan begitu pula salat al-asar termasuk sebab seseorang akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan melihat, yang maknanya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat qamar, bulan. Tidak pernah halangi kalian sama sekali dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salat qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka selama kalian bisa, jangan terlewatkan, terkalahkan dari mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sebelum matahari tenggelamnya, yaitu sholat asar. Fa'an, maka kerjakanlah, yaitu asar dan fajar. Ini muttafaqun alaih. Maka Imam Khattabi mengatakan, hada yadullu ala anna ru'ya qad yurja nailuha bil muhafadha ala hataini salatain. Ini menunjukkan bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti dapat diharapkan mendapatkannya dengan cara menjaga dua sholat ini, sholat subuh dan sholat al-asar. Ini dia ada beberapa keutamaan, yaitu sholat ini asar. Kemudian tentang maghrib dan isya, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.